Setelah itu kita mempelajari tentang wawu dan ya yang juga sukun, ya. Namun apa? Namun sebelumnya bukan harokat sejenis. Ya, kalau di awal kita kan belajar wawu sukun, harokat sebelumnya apa? Dhammah. Yang dhammah sejenis dengan wawu sukun. Ya sukun sebelumnya apa? Kasrah. Nah, sekarang wawu sukun dan ya sukun yang didahului dengan harokat fathah, ya. Dan kita tahu ya fathah itu bukan dari jenis wawu dan ya, tapi fathah dari jenis apa? Dari jenis alif, ya. Nah, inilah yang dikatakan bacaan lin, ya. Bacaan lin adalah bacaan wawu sukun dan ya sukun yang sebelumnya fathah, au dan ai. Ya. Kenapa dikatakan lin? Karena terbaca dengan mudah tanpa ada beban yang berat, ya. Ketika mengucapkan wawu sukun au, ya, mudah saja. Bau, ya, tau. Nam, ai, bai, tai. Nam. Namun ingat, kembalikan wawu dan ya kepada makhrajnya, ya. Ya, ini apa? Wawu di bibir. Ada tekanan pada bibir. Bau, ya. Jadi ada i'timad di sini. Tau. Ai di tengah lidah. Bai. Tai, ya. Walaupun tentu tidak dengan kulfah. Contoh yang keliru juga berlebihan, au, bau, ya, tau, ai, tai. Ini berlebihan, ya. Namanya jalin, ya. Namanya jalin, ya. Dengan mudah dibaca dengan suhulah. Taib. Kalau wawu lin bukan wawu mat, itu ada tanda sukunnya, ya. Lain dengan wawu mat, ya. Kalau wawu lin dan ya bacaan lin ada tanda sukun di atasnya. Taib. Coba kita baca zuna. Zuna. Wawunya wawu apa itu? Mad. Zauna. Zauna. Wawu apa? Lin. Lin. Tina. Tina. Ya-nya ya apa? Mad. Taina. Taina. Ya-nya ya? Lin. Juna. Juna. Jauna. Jauna. Baik. Baca baris kedua. Yatiru. Yatiru. Lanjutkan. Khairan yatiru khairin yamilu mailan. Baik. Baik. Saufa, baca saufa. Saufa. Kemudian khaufa. Terus laula auqa auqin auqin. Nah, untuk khaufa, saufa khaufa pendek, ya. Saufa khaufa, yang berikutnya panjang. Laula aufa, yang berikutnya tanwin. Rauhin lauhin. Baik. Baca baris terakhir aja. Aimana. Aimana. Aimana. Ahsantum, ya. Awau panjang hanya, nadau panjang juga. Yang berikutnya adau, ya. Hanya jangan ikut panjang. Adau, ya, adau. Allah ibarik. Baik. Halaman berikutnya. Asau. Asau. Sod, ya, bukan asau. Asau, ya. Dari awal sudah tebal. Asau. Asau. Maudunatun. Mauqudatin. Mauqudatin. Maimanatan. Maimanatan. Maisaratin. Maisaratin. Nah, baris berikutnya fadhlu baca. Ulamaini yatimaini waliwalidaika amaini kalilaini. Baik, ulangi. Wahadainahu. Wahadainahu. Salihaini. Aulayani. Syafataini. Ya wailata. Ya laitani. Ulangi sebelumnya. Baris yang sebelumnya coba yang paling akhir. Ya wailata. Ya wailata. Lanjutkan. Ya laitani. Ya laitani. Eh. Laitani. Mau مَقْدُورًا مَوْعُودٌ مَوْعُودٌ. Bagaimana mengucapkan mau'udun? Mau'udun. Mau'udun. Mau'udun. Kapan bibir kembali? Di akhir. Mau'udun. Mauzunun. Nah, nun. Ya. Sebenarnya tabiat saja kembali. Ya, mesti mau di depan teruskan enggak? Ya. Mesti kembali. Mauzunun kembali. Baik. Nah, selesai pelajaran tentang apa? Tentang wawu dan ya.